Kaulah cintaku, anugerah Tuhan terindah, belahan jiwaku. Kau matahariku, menyinari bunga cinta di dalam hatiku. Takkan ku biarkan waktuku berlalu tanpamu. Aku ingin selalu dapat merasakan cinta, selalu dapat menjaga hatimu seumur hidupku. Aku selalu cinta kamu, 'cause I'm always in love with you. Ketulusan cintamu telah memilih diriku apa adanya. Aku bahagia dalam pelukan dirimu, Arjuna cintaku. Takkan ku biarkan waktuku berlalu tanpamu. Merasakan cinta, selalu dapat menjaga hatimu seumur hidupku. Aku selalu cinta kamu, 'cause I'm always in love with you. Jaga hatimu seumur hidupku. Aku selalu cinta kamu, 'cause I'm always in love with you. I'm always in love.